Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lewati pembahasan mengenai cabang pertama dari akhwat li ghairi saudara-saudara perempuan yang tidak khusus dari jalur ibu saja, yakni yang dimaui adalah saudara kandung dan saudara sebapak. Mereka para saudara perempuan sekandung ataupun sebapak, mereka mendapatkan warisan dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang terakhir, ayat 176, dalam peristiwa yang disebut Al-Kalalah, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana, inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Apabila seorang mati, tidak memiliki anak, namun dia memiliki saudara perempuan, maka dia mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dan dia, saudara laki-laki yang mewarisi seluruhnya kalau memang tidak memiliki anak laki-laki. Naam, fa in kana isnataini falahuma as-sulusani mimma tarak. Kalau memang saudara perempuan itu ada dua orang, maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu dalil yang menerangkan tentang bagian waris saudara perempuan sekandung. Adapun secara lebih terperinci, kemarin Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah telah menerangkan syarat agar supaya saudara perempuan baik sekandung ataupun sebapak bisa mendapatkan bagian waris. Apa syaratnya indak ya Abdillah? Syarat kapankah saudara perempuan ataupun saudara sekandung bisa mendapatkan warisan? Aba Uwais, saudara perempuan sekandung mendapatkan jika si mayit tidak meninggalkan cabang keturunan yang mewarisi ataupun cabang usul dari jenis laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Yaitu apabila tidak ada di sana jenis laki-laki, sama saja dari cabang keturunan ke bawah yang mewarisi atau ke atas, bapak ke atas, nam yang mewarisi. Dua jenis ini, kalau ada salah satunya, maka ini menghalangi, menghajab saudara laki-laki ataupun saudara perempuan mendapatkan bagian waris. Adapun cucu perempuan hanya terhalang dengan cabang keturunan laki-laki yang mewarisi yang ada di atasnya. Nah, bedanya ini. Nah, kalau ini mewarisi, atau kalau ini tidak mewarisi apabila ada cabang ataupun usul dari jenis laki-laki yang mewarisi. Barakallahu fikum. Ini syarat ketika berlaku pada dua-duanya. Maka kemudian Di sana Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah masuk secara terperinci kepada salah satu yang dari dua bagian ini, yang lebih khusus, saudara perempuan sekandung. Setelah syarat tersebut terlewati, maka kita perhatikan syarat yang khusus pada saudara perempuan sekandung. Apa yang harus diperhatikan di sini ya Aba Yusuf? Yakni saudara perempuan bisa mewarisi dengan tiga cara atau tiga model. Yang pertama, taksib bil ghair. Taksib bil ghair, yaitu kapan taksib bil ghair? Ketika berkumpul dengannya saudara yang tidak saudara laki-laki yang sederajat. Enam, yakni apabila mayit memiliki saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung. Nah, apabila berkumpul dengan saudara perempuan sekandung tadi, saudara laki-laki si mayit yang sekandung juga. Satu derajat dan sejenis dengan saudara perempuan sekandung. Maka saudara perempuan mendapatkan bagian waris dengan cara taksib. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan. Nah, barakallahu fikum. Ahsan. Yang kedua apa ya Aba Kafi? Taksib ma'al ghair. Taksib ma'al ghair. Apa itu taksib ma'al ghair? Ketika si mayit memiliki si mayit memiliki keturunan dari perempuan yang mendapatkan warisan secara farad. Nah, apabila mayit memiliki cabang keturunan yang mewarisi dari jenis wanita dengan cara fard. Ada keturunan perempuan yang mewarisi dengan cara fard, bukan dengan cara taksib. Nah, namun dengan cara fard. Karena banat kadangkala ataupun banatul ibn kadangkala fard saja, kadangkala taksib saja. Nah, sekarang tatkala banat ataupun banatul ibn di sini mewarisi dengan cara fard, maka di sini menjadi taksib bil ghair. Apa makna taksib bil ghair? Yani mereka kedudukannya bagaikan saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung bagi saudara perempuan sekandung, sehingga sisanya langsung diberikan kepada saudara perempuan sekandung. Nah, barakallahu fikum. Kemudian cara yang ketiga atau model ketiga mewarisi dengan ikut kemarin? Enggak. Ananang? Bukan. Saudara perempuan sekandung. Ananang? Parasto? Wingi milu? Boten niki. Enggak. Belakangnya. Naam. Antum? Hah? Dengan cara fard, barakallahu fikum. Yaitu mewarisi dengan cara fard. Bagaimana fardnya berapa? Dengan cara fard, benar. Nah, bagaimana perinciannya? Itu taksib. Itu taksib. Nah, sekarang fard bagaimana? Abu Naufal. Nah. Kalau cuma satu orang, tentunya di sana yang namanya farad bukan taksib, berarti tidak ada saudara laki-laki sekandung. Ya. Kalau dia cuma satu orang, maka mendapatkan setengah. Kalau dua orang atau lebih, mendapatkan dua per tiga. Nah, ini bagian waris bagi akhwat syaqiqat. Sekarang kita masuk pada barakallahu fikum. Bagian waris bagi akhwat min ab. Nah, saudara-saudara perempuan sebapak. Kalau antum telah faham tentang bagian waris saudara-saudara perempuan sekandung, insya Allah itu memudahkan dan memandu antum untuk lebih bisa memahami saudara-saudara perempuan sebapak. dan ada di sana sisi kemiripan, namun ada perbedaan yang nampak juga. Maka kita melihat. Qala rahimahullahu ta'ala, halaman 25. Ba, bagian kedua. Mirasul akhwati minal ab, bagian waris saudara-saudara perempuan sebapak. Yakni seorang memiliki saudara perempuan yang satu bapak dengannya. La tarithul akhwatu minal ab ma wujudi zakarin warisin minal asyiqa mutlaqa. Saudara-saudara perempuan sebapak tidak akan mendapatkan warisan bersama adanya saudara laki-laki sekandung yang mewarisi, yang menerima waris secara mutlak. Nah, artinya tidak bisa menerima waris secara mutlak apabila di sana ada saudara laki-laki sekandung yang mewarisi. Nah, kita ulangi, saudara-saudara perempuan sebapak tidak akan menerima waris secara mutlak apabila ada saudara laki-laki sekandung yang mewarisi. Berarti ini syarat khusus yang ada pada saudara perempuan sekandung, yang persamaan dengan saudara perempuan sebapak, yang syarat sama dengan saudara perempuan sekandung, yakni dengan adanya zakar dari usul ataupun furu', dari jalur atas, bapak ke atas ataupun anak ke bawah yang mewarisi, maka keduanya tidak akan mewarisi. Dikhususkan saudara perempuan ke bapak apabila tidak ada saudara laki-laki sekandung. Nah, saudara laki-laki sekandung yang mewarisi. Kalau tadi saudara perempuan sekandung, keberadaan saudara laki-laki sekandung menjadi mu'asib, menjadi taksib. Mu'asib bagi, yakni menjadikan dia tidak mendapatkan farad namun mendapatkan taksib. Justru lebih banyak bagiannya nanti. Nah, barakallahu fikum. Maka kita lihat. Ini syarat yang berikutnya. Walama wujudi sintaini faaksar minasyaqiqat. Nah, kalau ini saudara perempuan sebapak, antum bayangannya mirip seperti cucu perempuan dari jalur laki-laki. Perbandingannya dengan banat. Nah, yakni syarat kedua, yaitu yang khusus bagi akhwat minal ab. Wala ma wujudi sintaini fa aksar minasyaqiqati illa ayakuna lil mayyiti akhun min abin fayarisna ma'ahu bita'sib lizakari mislu hadzil unsayain. Dan demikian pula saudara perempuan sekandung tidaklah akan menerima waris dengan adanya dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung. Dengan adanya dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan bagian 2/3. Nah, illa kecuali ada di sana akhun mubarak bagi saudara perempuan sekandung. Ya, kecuali kalau di sana si mayit memiliki saudara laki-laki sebapak, yakni akhun mubarak bagi saudara perempuan sebapak. Nah, yakni kalau di sana mayit memiliki saudara laki-laki sebapak, maka saudara laki-laki sebapak ini dia menjadi mu'assib bagi saudara perempuan sebapak tadi, sehingga mereka fayarisna mahu bitaksib, maka saudara perempuan menerima waris dengan saudara laki-laki sebapak tadi dengan cara taksib lizakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada bagian wanita. 6. Mirip seperti apa? Mirip seperti apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki keberadaannya dengan banat. Nah, di sini. Jadi saya ulangi. Syarat untuk tidak untuk mendapatkan harus dilewati atau diperhatikan berarti dua poin tambahan. Tambahan yang pertama, saudara-saudara perempuan satu bapak tidak akan mendapatkan waris dengan adanya saudara laki-laki sekandung yang mewarisi. Nah, saudara laki-laki sekandung yang mewarisi menghalangi saudara perempuan sebapak untuk mendapatkan warisan. Ini poin pertama dari tambahan yang khusus pada saudara perempuan sebapak. Poin berikutnya, demikian pula saudara perempuan sebapak tidak akan mendapatkan waris dengan adanya dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dua orang atau lebih dari saudara perempuan sekandung yang menerima waris. Kenapa? Karena mereka sudah mengambil jatah wanita, yakni 2/3. Illa kecuali didapatkan bagi si mayit adanya, kita istilahkan dalam lisan, akhun mubarak bagi saudara perempuan sebapak. Siapa dia? Yakni saudara laki-laki sebapak. Nah, sehingga mereka akan menerima waris dengan cara taksib bil ghair, yakni mereka mendapatkan taksib li dzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada bagian wanita. Nah, selain keadaan ini, barakallahu fikum, maka fayarisna ma syaqiqah al-wahidah as-sudus takmilatas sulusaini. Nah, maka selain keadaan ini, maka mereka bisa menerima waris seperti banatul ibn. Maka dia akan dengan banat. Banatnya sekarang syaqiqat. Nah, banatnya syaqiqat. Banatul ibnnya seolah-olah ini kedudukannya hampir mirip demikian, yaitu akhwat li'ab. Sehingga di sini poin ketiga, dia akan menerima waris bersama syaqiqah wahidah, satu orang saudara perempuan sekandung. Dia bagiannya berapa? Setengah. Nah, bagian saudara perempuan sekandung satu orang bagiannya setengah. Dia akan menerima waris bersama satu orang saudara perempuan sekandung yang telah mengambil setengah. Maka dia saudara perempuan sebapak mendapatkan sudus 1/6 penyempurna menjadi 2/3. 6. Takmilatas sulusaini, untuk menyempurnakan bagian 2/3 yaitu jatah untuk kaum wanita. Sawa'un kunna wahidatan amaksar, sama saja apakah saudara perempuan sebapak itu satu orang atau lebih, tetap jatahnya 1/6 penyempurna 2/3. 6. La yazidul fardu anis sudus biziyadatihinna, maka bagian 1/6 tidaklah akan bertambah dengan bertambahnya kepala saudara perempuan sebapak. 6. Tetap bagiannya cuma 1/6 tatkala di sana didapatkan ada satu orang saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sebapak bagiannya tetap 1/6 tatkala didapatkan di sana saudara perempuan sekandung yang mewarisi satu orang. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian berikutnya poin yang keempat. Mirasuhunna fima siwa zalika kamirasi syaqiqati ala ma sabaqa tafsiluhu. Bagian waris bagi mereka saudara perempuan sebapak selain keadaan di atas disebutkan, maka seperti bagian waris syaqiqat, saudara perempuan sekandung, sesuai dengan apa yang telah disebutkan perinciannya sebelumnya. Nah, sesuai dengan perincian yang telah disebutkan sebelumnya. Bagaimana perinciannya tadi? saudara perempuan sekandung bisa mewarisi dengan salah satu dari tiga cara. Taksib bil ghair, ketika ada di sana laki-laki yang sederajat dan sejenis dengannya. Berarti di sini kalau didapatkan taksib bil ghair, yakni kalau tadi ada saudara laki-laki sebabat, nah, yang mewarisi bersama dia, maka taksib bil ghair. Lidza karim mislu hadzil unsayain. Yang kedua taksib ma'al ghair, yakni kapan, apabila mayit memiliki cabang keturunan perempuan yang mewarisi dengan cara fard, maka dia pun mendapatkan taksib ma'al ghair, namun dia akan dikalahkan ketika di sana ada saudara perempuan sekandung. Nah, karena lebih didahulukan. Nah, kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan dengan cara farad setengah atau 2/3. Kapan itu? Apabila keadaan di atas tidak ada, kalau dia bersendirian atau dia bersendirian setengah, kalau dia 2 orang atau lebih 2/3. Nah, demikian. Nah, sekarang untuk memperjelas permasalahan yang ada, kita masuk pada contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau sengaja mendatangkan contoh yang sederhana agar lebih memahamkan kepada kaidah yang ada. Kita masuk contoh yang pertama. Misalu irsihinna ma'a syaqiqataini bitta'shib. Misal warisan saudara-saudara perempuan sebabak bersama adanya 2 orang saudara perempuan sekandung, tentunya dengan taksib. Taksib kalau ada akhun mubarak bagi dia. Nah, contohnya siapa yang akan maju? Siapa yang akan maju tunjuk jari kalau kepengen maju. Kalau enggak saya yang menulis, enggak apa-apa. Ya, biarkan, karena banyak yang tadi malam enggak ikut. Khair insyaallah. Kita ikuti di sini. Seorang mati ayyamu tasyakhsun an ukhtaihi syaqiqataini wa ukhtihi min abihi wa akhihi min abi. Seorang mati hanya meninggalkan 2 orang saudaranya sekandung. Hanya meninggal 2 orang saudara perempuan sekandung. 2 orang saudara perempuan sekandung. Dan seorang saudara perempuan sebapak dan 1 orang saudara laki-laki sebapak. 6. Seorang mati meninggalkan saudara perempuan kandung. Ya, kita biasanya dengan kalau Arabnya mudah, yaitu berapa saudara perempuan sekandung, rumusnya begini, syaqiqah 2 orang, atau di sini 2 orang kalau anunya, ya. Nah, kalau ini saya enggak tahu rumusnya, jadi ya sudah antum tulis apa adanya aja. Saudara perempuan sekandung berapa? 2 orang. 2 orang saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sebapak, 1 bapak. Berapa? 1 orang. Kemudian 1 orang saudara laki-laki sebapak. Nah, sekarang di sini keadaannya demikian. Berarti saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? Siapa? Tadi sampai mana? Abu Nawfal, Pak Ratno bisa memahami? Ngikuti? Kalau enggak yang terakhir, Khairi. Berapa? Kenapa 2/3? Karena lebih dari 1. Barakallahu fikum. Sini 2/3 karena dia lebih dari 1. Saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sebapak. Ini mendapatkan apa? Tasib apa? Bil ghair. Tasib bil ghair. Liza karimislu hazil unsayain. Berarti ini tasib. Sisanya ini dapat 1, ini dapat 2. Nah, sekarang kita lihat sisa demikian. Berarti permasalahan dari berapa sekarang? Dari tiga. Dua diberikan kepada saudara perempuan masing-masing satu-satu. Ya, genap. Ini diberikan sisanya adalah satu. Enam. Dibagi ini, oh tidak pas. Berarti dibulatkan lagi. Kali tiga. Berarti di sini berapa? Sembilan. Sembilan, di sini empat. Dua, dua. Kemudian di sini, ini berarti enam, berarti sembilan di sini enam. Di sini 6 berarti 3, 3. Sisanya 3 berarti di sini 1, di sini 2. Nah, demikian. Sehingga saudara perempuan masing-masing mendapatkan 3/9, kemudian saudara perempuan sebapak mendapatkan 1/9, saudara laki-laki sebapak mendapatkan 2/9. Bagiannya demikian setelah tashih. Setelah tashih barakallahu fikum. Kita lihat keterangan Syekh. Maka ini istilahnya bagian pokok asalnya, ya. Miras demikian, kata beliau, wali syaqi kota ini, maka dua saudara perempuan mendapatkan sulusan 2/3. Kenapa? Karena mereka dua orang. Karena mereka lebih dari satu, yakni dua orang. Walil akh minal abi wal ukhti minal ab al-baqi, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sebapak, maka mereka mendapatkan sisanya karena taksib bil ghair. Naam, satu jenis dan sederajat, sehingga mereka taksib. Lidzakarillahu sahman wala sahmun wahid. Saudara laki-laki sebapak mendapatkan dua bagian dan saudara perempuan sebapak mendapatkan satu bagian. Nah, ini dengan cara taksib. Nah, untuk memudahkan antum, di sana kalau didapatkan dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan, dia itu sederajat dan sejenis, maka dia akan menjadi taksib. Menjadi taksib. Nah, menjadi taksib ketika ada laki-laki dan perempuan sederajat dan sejenis, yaitu dari anak perempuan dan saudara anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kemudian saudara sekandung, perempuan sekandung, ada saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sebapak, ada saudara laki-laki sebapak, maka mereka akan menjadi taksib bil ghair. Ya, karena apa? Sederajat dan juga sejenis. Nah, kita katakan sejenis keluar daripadanya saudara perempuan sekandung dengan saudara perempuan sebapak. Sederajat, apakah sejenis? Tidak. Nah, demikian. Sehingga mereka tidak menjadi taksib. Nah, namun justru kadangkala saudara laki-laki sebapak justru dikalahkan kalau ada taksib mal ghair bagi saudara perempuan sekandung tadi. Sekarang misal berikutnya. Misalu irsihinna ma'asyaqiqah as-sudus. Contoh warisan bagi saudara perempuan sebapak bersama adanya satu orang saudara perempuan sekandung. Bagiannya berapa? 1/6. An yamuta syakhsun an ukhtihi syaqiqah. Seorang mati meninggalkan saudara perempuan sekandung, satu orang. Satu orang saudara perempuan sekandung. Wa ukhtihi min abihi, meninggalkan saudara perempuan sebapak, satu orang. Dan meninggalkan ammihi, paman, yakni saudara laki-laki bapaknya, yang sekandung dengan bapaknya. Saudara laki-laki sekandung dari bapaknya. Ammihi syaqiq. Maka di sini permasalahannya, seorang mati meninggalkan saudara perempuan sekandung. Perempuan Ini perempuan sekandung. Dan saudara perempuan sebapak. Dan meninggalkan paman. Am dari bapaknya. Berapa bagian saudara perempuan sekandung? Nanti siapa lagi? Imron. Berapa bagian saudara perempuan sekandung? Satu orang. Nif, setengah. Kenapa setengah? Kenapa setengah? Payib. Karena satu orang. Barakallahu fiik. Karena satu orang. Nah, jadi setengah. Fa'in kanat wahidatan falahan nis. Demikian. Kemudian saudara perempuan sebapak mendapatkan berapa? Luqman. Kenapa seperenam? Penyempurna 2/3. Nah, berarti di sini seperenam. Paman adalah taksib, sisanya. Sisa. Berarti permasalahan dari 6. Ini dikasih 3. Nah, ini dikasih 1. Sisanya 2. Nah, demikian. Selesai dari perhitungan permasalahan yang ada. Khairan insyaallah. Maka kita lihat keterangan Syekh. Qala fali syaqiqah an-nisfu. Maka saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah. Kalau ditanya kenapa? Karena dia satu orang, bersendirian. 6. Kemudian walil ukhti minal abis sudus takmilatas sulusaini. Bagi saudara perempuan sebapak mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Penyempurna 2/3. Karena syaqiqah hanya mendapatkan bagian setengah. Masih ada di sana anggaran untuk kaum wanita 1/6. Diambillah oleh saudara perempuan sebapak. Walil am al-baqi. Dan pamannya mendapatkan sisanya. Nah, karena dia ashabu ta'asib. Sekarang masuk pada permisalan yang lain. Permisalan yang lain adalah contoh ayyamu tasyakhsun an ukhtihi syaqiqah. Seorang mati meninggalkan satu saudara perempuan sekandung. Wa ukhtihi wa ukhtaihi min abihi, dan dua orang saudara perempuan sebapak. Wa ummihi, meninggalkan ibunya. Wa ammihi syaqiq, dan pamannya merupakan saudara bapak, laki-laki bapak sekandung. Nah, maka di sini diperhatikan sekarang kepala saudara perempuan sebapak dua orang. Berarti permasalahan yang ada mirip seperti ini. Satu orang saudara perempuan sekandung. Kemudian saudara perempuan sebapak. Di sini dua orang. Kemudian ibunya, meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan paman. Berarti saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? Pak? Khairan insyaallah yang lain yang tadi malam ikut. Hati berbalik. Abdillah. Berapa saudara perempuan sekandung? Kenapa setengah? Karena sendirian. Barakallahu fiik. Dua saudara perempuan sebapak berapa, Pak Uwais? 2/3. Kenapa 2/3? Kenapa 1/6? Karena sudah ada saudara perempuan sekandung dapat setengah. Walaupun di sini dua orang, walaupun dua orang, 1/6. Kenapa tidak di sini dikatakan 2/3? Karena ada saudara perempuan sekandung yang sudah mengambil jatah kaum wanita. Berarti nanti melewati batas. Berarti melewati batas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ibu mendapatkan berapa, Abu Yusuf? 1/3. Kenapa 1/3? Karena tidak ada keturunan. Kapan syarat mendapatkan 1/3? Ada 3 syarat. 1. Tidak ada keturunan yang mewarisi. 1/6. Naam, ada dua saudara atau lebih. Naam, sehingga di sini hanya mendapatkan seperenam, bukan sepertiga. Naam, paman mendapatkan sisa. Kalau begitu sekarang permasalahan dari berapa? Permasalahan dari 6. Setengahnya 3. Ini 1. Ini 1. Sisanya berapa? Sisanya 1. 6. Berarti demikian. Tinjauan berikutnya setelah didapatkan ini, tinjauan pertama, pokok permasalahan dengan saham yang ada harus sesuai. 1, 1, 1, 3. Sesuai 6. 6. Tinjauan kedua, sekarang saham yang ada dibagi dengan jumlah kepala yang ada. Kalau ini 1, sudah semuanya. Lah sekarang di sini 1 dibagi 2, apakah bilangan bulat atau pecahan? Pecahan. Berarti harus dibulatkan. Bagaimana cara pembulatannya? Kepala yang ada dikalikan pokok permasalahan. 2 kali 6. 6 sehingga jadinya 12. Berarti di sini mendapatkan 6. Di sini mendapatkan 2, 1, 1, 6. Di sini mendapatkan 2, di sini mendapatkan 2. Kita hitung kembali. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Ditambah 6, 12. Sesuai. Berarti kalau begitu, saudara perempuan sekandung, dia mengambil bagian 6 per 12. Saudara perempuan sebapak masing-masing mendapatkan bagian 1 per 12. Saudara atau ibu mendapatkan 2 per 12. Demikian pula paman mendapatkan sisanya 2 per 12. 6. Selesai? Sudah. Kita baca apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka kata beliau, falis syaqiqah an-nisf. Maka saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah. Kenapa? Karena dia bersendirian. Walil ukhtaini minal abis sudus takmilatas sulusaini. Dan dua saudara perempuan sebapak mendapatkan seperenam, penyempurna daripada 2/3. Loh, ada pertanyaan, ini kan 2. Maka tetap, karena dia sudah ada saudara perempuan sekandung yang mengambil bagian setengah. 6. Walil um as-sudus, dan ibu mendapatkan bagian 1/6. Kenapa? Karena dia memiliki sejumlah saudara, yakni walaupun perempuan dengan perempuan namun tetap dikatakan saudara. 6. Kemudian am paman mendapatkan taksib, yakni bagian sisanya. 6. Dan hitungan dengan angka telah ada pada papan tulis. 6. Barakallahu fikum. Difahami sampai di sini? Salah dipahami ya. Kalau faham banat, kita dipunya banat, banatul ibn, syaqiqah, dan ini berkaitan semuanya. Khairan insyaallah. Kalau begitu kita selesaikan sampai dengan mirasul auladil Karena supaya nanti siang bisa mengambil tentang pembahasan taksib. Tentang taksib, syukur malamnya bisa meringkas tentang taksib. Kalau bisa masuk pada hajab maka itu bagus, kalau tidak maka kita lihat nanti bagaimana kesudahannya, dan mudah-mudahan di besok hari Ahad pagi yang itu barangkali menjadi akhir perjumpaan pada kali ini, kita akan melatih untuk memberikan soal dikerjakan, dites. Nah, mudah-mudahan ya, bagaimana daya tangkap antum dalam pelajaran ini. Jadi antum nanti malam murojaah. Dari sekarang murojaah. Khair insyaallah. Baik, kita masuk pada bagian akhir dari ashabul furud. Mirasu auladil Bagian waris bagi anak-anak perempuan, bagi anak-anaknya ibu. Bagian waris bagi anak-anaknya ibu. Kenapa tidak dikatakan banat ataupun ibnu di sini, namun dengan walad, karena tercakup padanya laki-laki dan perempuan. Nah, dibedakan dengan yang sekandung dan dengan sebapak. Nah, kalau yang seibu, ini laki-laki dan perempuannya disamakan. Anak laki-laki dan anak perempuan disamakan, tidak dilebihkan satu di atas yang lainnya. Jatahnya dan nilainya sama. Nah, barakallahu fikum. Auladul anak-anaknya ibu, humul ikhwah wal akhwat minal mereka adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. 6. Ini nilainya sama, tidak ada taksib di sini. 6. Jadi ini pengecualian. 6. Wala yarisuna ma wujudi ahadi warisin minal furu au zakarin warisin minal usul. 6. Ini sama seperti tadi, yaitu mereka, poin pertama, mereka tidak akan mendapatkan waris dengan adanya salah satu ahli waris dari cabang atau 6 waris minal furu, 6 dari cabang si mayit. Mereka tidak akan mewarisi kalau ada cabang si mayit yang mewarisi atau ada usul mayit dari jenis laki-laki yang mewarisi. 6 ada laki-laki dari usul yang mewarisi. Wa mirasu 6 dibedakan dengan akhwat syaqiqah. Kalau akhwat syaqiqah dan akhwat li'ab, yaitu tatkala cabang yang mewarisi jenis laki-laki, maka dia tidak mendapatkan. Kalau ini pokoknya ada cabang yang mewarisi, maka auladul tidak mendapatkan warisan. Mirasuhum bil fard, bagian warisan bagi mereka ini dengan cara fard, tidak ada taksib, dengan cara fard. Fardnya berapa? Lil wahidah minhum as-sudus, satu orang dari mereka seperenam. Seorang dari auladul laki-laki bersendirian atau perempuan bersendirian, ini mereka hanya mendapatkan seperenam. 6 walisintaini fa'aksara as-sulus bisawiyah, dan kalau dua orang atau lebih, bagian mereka sepertiga dibagi rata. Sepertiga dibagi rata, sama saja apakah satu orang saudara perempuan atau saudara laki-laki. 6 satunya saudara perempuan, satunya saudara laki-laki seibu, ini dua orang, tetap sepertiga. Ataukah sama-sama saudara perempuan dua orang, ataukah sama-sama saudara laki-laki dua orang yang seibu, maka bagian mereka adalah sepertiga. Bagiannya satu per tiga. Barakallahu fikum. Ini bisawiyah la yufaddal zakaruhum ala unsahum, tidaklah diutamakan jenis laki-laki dari anak keturunan ibu di atas anak perempuan dari keturunan ibu, namun disamakan, disamakan nilainya. Difahami sini ya. Maka kita masuk pada contoh. Ayyamut misalnya, contoh yang mewarisi hanya satu orang. Ayyamut asyakhsun an ukhtihi min ummihi wa ukhtihi syaqiqah wa ukhtaihi min abihi wa ummihi. Banyak contohnya sini ya. Yaitu yang pertama, seorang mati meninggalkan ukhtihi min abihi min ummihi. 6. Dia meninggalkan satu orang saudara perempuan seibu dan satu orang saudara perempuan sekandung dan dua orang saudara perempuan sebapak dan meninggalkan ibunya. Ini saudara perempuan ya, rata-rata yang ditinggalkan. Meninggalkan satu orang saudara perempuan seibu. Meninggalkan satu orang saudara perempuan sekandung. Meninggalkan dua orang saudara perempuan sebapak. Kemudian meninggalkan ibunya. Maka sekarang kita lihat bagian warisannya. Berarti kalau begitu, saudara perempuan seibu mendapatkan berapa karena satu orang? Seperenam karena satu orang. Asan tayyaban awfal. Ini demikian. Kemudian saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? Satu orang saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? setengah karena sendirian. Adapun dua orang saudara perempuan sebapak mendapatkan berapa? Mendapatkan berapa? Seperenam, karena penyempurna 2/3. Dan ibu mendapatkan seperenam karena memiliki sejumlah saudara. Berarti masalah dari enam, seperenam atau di sini sepertiga diberikan kepada saudara perempuan sekandung. Jadi 2/6. Nah, di sini kita hitung aja biar antum mengikutinya enak. Seorang mati meninggalkan seorang saudara perempuan seibu. Naam. Kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung. Meninggalkan dua orang saudara perempuan sebapak. Meninggalkan ibunya. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, satu orang mendapatkan 1/6. Karena dia bersendirian. Saudara perempuan sekandung, dia mendapatkan setengah karena dia bersendirian. Dua orang saudara perempuan sebapak mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Adapun ibu mendapatkan 1/6 karena dia apa karena si mayit memiliki sejumlah saudara. Maka permasalahan kita lihat pokok permasalahan dari angka 6. Kenapa? Karena ini merupakan penyebut yang ada, yaitu KPK dari 6 dan 2. Nah, sekarang kita lihat saudara perempuan seibu 1/6 mendapatkan 1. Saudara perempuan sekandung setengah mendapatkan 3. Dua orang saudara perempuan sebapak 1/6 mendapatkan 1. Ibu 1. Kita lihat 1 tambah 1 5 tambah 3 4 tambah 3 5. 1 tambah 1 2 tambah 3 5 tambah 1 6. Berarti sudah akur. Tinggal sisi pandangan kedua. Nah, di sini 1 dibagi 2 ternyata pecahan. Kalau begitu dibulatkan di tashih, maka di sini kali 2. 12, di sini 2, di sini 6, di sini 1, di sini 2. 6. Demikian. Ini cara membaginya. 6. Selesai dari contoh yang pertama. Contoh berikutnya. Misalu irsi asintaini alun isnaini ayyamuta syakhsun an akhwaihi min ummihi wa ukhtaihi syaqiqatain. Seorang mati meninggalkan dua orang saudara laki-laki seibu. Seorang mati meninggalkan dua orang saudara laki-laki seibu. Dan dua orang saudara perempuan sekandung. Seorang mati meninggalkan dua orang saudara laki-laki seibu dan dua orang saudara perempuan sekandung. Maka dua orang saudara laki-laki seibu mendapatkan berapa? 1/3 karena dua orang. Nah, karena dua orang. Dibagi rata keduanya. Adapun dua orang saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? 2/3. Berarti selesai. Nah, berarti selesai. Kalau begitu masalah dibagi 3. 1/3 diberikan kepada dua orang saudara laki-laki. Nah, dan 2/3 kepada dua orang saudara perempuan. Nah, sekarang tinggal ditinjau yang kedua. Berarti 1/3 adalah 1. 1 bisa dibagi 2 orang, pecahan. Kalau begitu dibulatkan, berarti masalah naik atau di sini dibenarkan di tashih, dibulatkan jadi 6. 6, maka masing-masing saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian 1/6. 6. Adapun sisanya 4/6 diberikan, atau masing-masing 2/6, 2/6 diberikan kepada satu, yaitu seorang, salah satu dari dua saudara perempuan sekandung. Nah, ya, demikian. Terbayang? Katulis. Seorang mati meninggalkan dua saudara laki-laki seibu. Dua orang. Dua saudara perempuan sekandung. Dua orang. Ini berapa sepertiga? Karena dua orang. Ini dua per tiga. Karena dua orang. Nah, sekarang permasalahan dari tiga. Di sini satu, di sini dua. Ini dibagi dua, genap ya, bulat. Ini dibagi dua, pecahan. Kalau begitu dibulatkan, kali dua, jadi 6. Ini masing-masing mendapatkan 1/6, 1/6. Ini masing-masing mendapatkan 2/6, 2/6. Sekarang kita lihat, 2 tambah 2, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6, genap. Demikian ya. Ini akur, jadi masing-masing demikian. Maka diterangkan Syekh rahimahullah, falil akhwaini minal as-sulus bisawiyah. Maka dua saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/3 dibagi rata. Dan dua orang saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3. Naam. 2/3. Naam, barakallahu fikum. Sekarang misalu irsil aksar min isnaini. Contoh bagian waris yang lebih banyak dari dua orang bagi saudara seibu. Ayyamu tasyakhsun an akhihi min ummihi wa ukhtaihi minha wa akhihi asyaqiq. Sekarang contoh berikutnya sebuah kasus. Seorang mati meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu. Satu saudara laki-laki seibu. Dan dua saudara perempuan seibu. Dan meninggalkan satu saudara laki-laki sekandung. Seorang mati meninggalkan satu orang saudara laki-laki seibu. Dan dua orang saudara perempuan seibu. Dan meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung. Sekarang berapa bagian masing-masingnya? Nah, sekarang gini. Seorang mati meninggalkan satu saudara laki-laki seibu. Dua saudara perempuan seibu. Kemudian satu saudara laki-laki sekandung. Berarti satu orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan seibu. Ini dua-duanya seibu karena ini disamakan, tidak ada dilebihkan salah satunya. Berarti ini digabung. Berapa bagiannya? 1/3, karena lebih dari satu. Kemudian saudara perempuan, saudara laki-laki sekandung, dia taksib sisanya. Kalau begitu permasalahan dari 3. Di sini 1, di sini 2. Sekarang kita lihat 1 dibagi berapa kepala di sini? 3 kepala. Oh tidak, pas, tidak bulat, berarti dibulatkan kali 3. Jadi 9. 9 masing-masing 1/9. Ya. Kalau di sini sisanya adalah 6/9. 6/9. 6. Demikian. Baik, kita lihat keterangan Syekh. Maka ketika seperti ini, falil akhwaini awal ukht. Walil ukht, akhwaini wal ukh minal um. Jawabannya kebalik ini harusnya walil ukhtaini wal akh minal um, harusnya demikian ya. Di sini salah cetak, mudah-mudahan. Kalau kita lihat contohnya, seorang mati meninggalkan satu orang saudara laki-laki seibu dan dua orang saudara perempuan seibu. Sehingga jawabannya harusnya walil akh minal um wal ukhtaini minal um, harus demikian. Sekarang walil akhwaini, maka bagi dua orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan seibu. Kebalik, demikian, kebalik, salah deh, cetak, mudah-mudahan. Yang benar antum benarkan sana. Walil ukhtaini, biar tidak manu ya, walil ukhtaini. Walil ukhtaini wal akh minal um, nah demikian. Biar tidak banyak yang dibuang. Walil ukhtaini, bukan akhwaini, ukhtaini. Wal akh minal um, ya artinya maka dua orang saudara perempuan dan satu orang saudara laki-laki seibu, ini yang keduanya seibu, ini mendapatkan sulus bisawiyah, sepertiga dibagi rata. Sepertiga dibagi rata. Wali syaqiqil baqi, dan bagi saudara laki-laki sekandung mendapatkan sisanya. Mendapatkan sisa yang ada. Nah, barakallahu fikum, ini yang dicontohkan oleh beliau. Dengan demikian kita telah selesai mengambil pelajaran tentang bagian waris ashabul furud. Ashabul furud, tinggal berikutnya adalah mengenai cara menghitung. Cara menghitung. Dan ini juga perlu karena di sana kadang ada aul, ada apa namanya? Rod, nanti demikian. Nah, barakallahu fikum. Ini karena kita tadi dicontohkan yang pas. Nanti ada yang tidak pas. Jumlah saham dengan apa, pokok permasalahan. Kadangkala pokok permasalahannya kurang, kadang pokok permasalahannya lebih. Ini dikemanakan atau diambil dari mana yang kurang, dikasihkan ke siapa yang lebih, dan nanti akan ada pembahasan dari cara menghitung. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang kita ambil di pagi hari ini, mudah-mudahan antum memurojaah dengan baik dan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik amalan yang soleh dengan apa yang kita pelajari ini. Dan insyaallah nanti di akhir pertemuan ada tugas untuk diselesaikan. Nah, dan kita mungkin tidak satu-satu menyelesaikannya, yang minimal bareng-bareng. Minimal bareng-bareng, kita cocokkan bareng-bareng ya. Ini barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan pagi ini. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.